Mitra bisnis, meski beberapa sinyalemen menyebutkan bahwa krisis keuangan yang melanda kawasan Eropa akan lebih buruk dari krisis finansial yang melanda Amerika pada 2008 lalu, namun Quick Yanggi berpandangan bahwa krisis di Eropa masih bisa ditanggulangi dan diatasi secara bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, sebelum ini Bapak telah mengungkapkan betapa kuatnya kesadaran publik di Eropa untuk bisa bersatu. Nah, apakah kondisi ini memang bisa jadi dasar kuat untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung? Iya, makanya nasionalisme Eropa, pokoknya kesadaran mereka untuk menjadi negara yang secara regional lebih besar, karena tidak bisa tidak dengan adanya mereka kan menghadapi negara-negara besar yang homogen, yang satu negara gitu. Itu kesadaran mereka begitu besar sehingga mereka mau berkorban. Lantas apa persoalan yang mungkin mengganjal upaya itu, Pak Quick? Nah, ini yang menjadi sengketa kan sekarang. Mereka sudah menghitung. Jadi yang disuntikkan kepada Yunani itu sekitar 400 miliar, 420 miliar euro, akan tetapi harus diatur. Jadi mereka mana saya bantu, tapi Anda harus, saya mesti boleh ikut ngatur dong. Mensyaratkan, mesti mengencangkan ikat pinggang ini itu gitu. Nah, Perdana Menterinya mengatakan iya. Lalu kemudian rakyatnya nggak mau terima. Demo besar-besaran, Pak Papandreou kan mengatakan oke, kalau gitu referendum aja. Nah, ketika dia ke G20, dia ditekan habis-habisan sampai dia secara spontan mengatakan oke. Saya sendiri setuju dengan Anda-Anda, tapi rakyat yang protes ini berapa besar saya nggak tahu. Itulah sebabnya saya mau mengadakan referendum. Karena yang protes kan ribuan, rakyat saya kan banyak. Tapi oke, sekarang saya berani ambil risiko deh. Ya, lalu dia pulang, dia memberitahu kepada DPR. Nah, DPR-nya yang hadir 291 dari keseluruhan 500 gitu. Aklamasi di belakangnya Papandreou, di belakangnya Perdana Menteri. Karena dia mengatakan, apapun untuk kepentingan bangsa ini saya mundur. Apakah sukses apa tidak, saya mundur. Nah, dengan demikian lalu mereka mengatakan, oke, kami akan membentuk suatu pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh DPR, walaupun partai-partai itu banyak yang nggak masuk kabinet. Itu yang terjadi di Yunani kan sekarang. Demikian, Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.